Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kembali kita bisa bermajelis di tempat yang mulia ini. Kita akan melanjutkan insyaallah taala pembahasan kitab Usulus Sunnah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dan membaca syarah dari kitab ini li al-allamah Rabi' ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah. Kita masih berada pada pembahasan syafaat yaum al-qiyamah, al-iman bis-syafa'ah yaum al-qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terakhir kita membahas bahwasanya ya, nusus dalil-dalil Alkitab was sunnah menyebutkan tentang syafaat. Banyak ayat, banyak hadis yang menyebutkan tentang syafaat. Dan dari nusus yang ada, syafaat pada hari kiamat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu syafaat musbatah, syafaat yang ditetapkan, syafaat yang diterima oleh Allah Azza wa Jal. Dan yang kedua adalah as-syafa'ah al-manfiyah, syafaat yang tidak diterima oleh Allah, syafaat yang ditolak, syafaat yang tidak ada karena tidak diizinkan oleh Allah Azza wa Jal. Nah, ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Misalnya ayat ini Allah mengatakan, "Maka tidak bermanfaat untuk mereka orang-orang kafir syafaat siapapun dari yang memberi apa? Syafaat." Ini berarti jenis syafaat yang apa? Manfiyah. Tidak diterima. Siapapun memberikan syafaat, siapapun ya memintakan kepada Allah kebaikan untuk orang ini, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Hattal anbiya, kalaupun nabi meminta untuk orang-orang ini tidak akan dikabulkan. Siapa mereka yang tidak mendapatkan syafaat itu? Kuffar. Nah, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Jadi ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita harus membaca ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi seluruhnya, ya, dan kita harus membedakan di sana ada syafaat yang diterima musbatah dan ada syafaat yang apa? Manfiyah. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Naam. Kalau musbatah harus kita tetapkan. Kalau manfiyah harus kita apa? Ya, tiadakan. Dan merupakan penyimpangan kalau ya ada yang menetapkan sesuatu yang apa? Dinafikan oleh Allah malah ditetapkan. Ya. Yang ditetapkan oleh Allah justru dia apa? Dinafikan. Inilah diantara penyimpangan yang ada dalam bab ini. Ya. Menolak jenis syafaat yang ditetapkan dalam Al-Quran atau menetapkan syafaat yang ditolak di dalam apa? Al-Quran dan Sunnah. Sebagai contoh, ya, adalah syafaat untuk ahlul kabair, ahlul kabirah. Ya, nanti pada hari kiamat ada orang-orang yang masuk dalam neraka dari pelaku dosa besar. Dari pelaku dosa apa? Besar. Masuk dalam neraka. Ya. Kemudian mereka dikeluarkan dari neraka. Dengan sebab apa? Syafaat. Disebutkan dalam hadis. Maka kewajiban kita adalah menetapkan itu. Adanya syafaat bagi ahlul kabirah. Syafaat bagi para pelaku dosa besar yang sudah masuk dalam neraka kemudian dikeluarkan. Karena dalam usus ada. Nah kalau ada orang yang mengatakan, oh tidak ada itu, berarti apa? Menyimpang. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij, Mu'tazilah, dan yang semisal dengan mereka, di mana mereka mengatakan orang yang melakukan dosa besar itu kafir, orang yang sudah masuk dalam neraka tidak akan keluar selama-lamanya, siapapun yang masuk dalam apa? Neraka. Nah, wabillahi taufiq. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Sebaliknya, ya, sesuatu yang tidak ada justru malah dia apa? Ditetapkan. Seperti musyrikun Arab, orang-orang musyrikin Arab. Mereka datang ke Latta, ya, Uzza, Hubal, Manat, ya, datang ke Wad dan Suwa. Ini orang-orang soleh pada zaman Nabi apa? Nuh, ya, dijadikan berhala-berhala atau kuburan-kuburan orang soleh. Nah, didatangi ini Wad dan Suwa, Yaghuts, Ya'uq, Nasr, ya. Mereka melakukan kesyirikan, ya, dengan nazar untuk ashabul kubur, orang-orang yang dikubur, atau mungkin apa namanya dzabh, menyembelih, ya, untuk mereka, ya, atau taqarrub, mendekatkan diri dengan berbagai macam apa, ya, amalan taqarrubat, ya. Taib, berdoa kepada mereka. Apa alasan mereka? Ya, saya datang kepada mereka, ya, agar mereka mendekatkan kita kepada siapa? Allah. Jadi anggapan mereka, ini orang-orang akan menjadi apa? Syafi' nanti pada hari kiamat. Ha'ula'i syufa'auna indallah. Mereka itu, Latta, Uzza, atau yang lainnya, mereka adalah orang-orang yang akan memberikan syafa'at untuk kami nanti di sisi Allah Azza wa Jalla. Padahal syafaat yang seperti itu manfiyah pada hari apa? Kiamat. Allah tidak menerima. Ya. Syafaat untuk orang-orang musyrik tidak. Ya. Tidak. Ini juga penyimpangan menetapkan syafaat yang Allah nafikan. Subhanallah. Menafikan yang Allah tetapkan ini penyimpangan. Ya. Atau menetapkan yang Allah apa? Nafikan. Wabillahi taufiq. Bisa difahami ikhwan ya? Nah, ini penyimpangan yang ada. Adapun ahlus sunnati wal jamaah, walhamdulillah, mereka ini di setiap bab dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah adab, dalam masalah akhlak, semua bab-bab agama, ahlus sunnah wal jamaah memiliki kekhususan. Mada? Kekhususannya adalah mereka mengimani semua nusus. Mereka mengambil semua apa? Nusus, nas-nas yang ada mereka terima, nas-nas yang ada mereka imani, ya. Wabillahi taufik, sehingga di situ ikhwatil kiram, ya, mereka menjadi orang-orang yang apa? Selamat. Kalau ada nas yang menetapkan, ditetapkan. Kalau ada nas yang menafikan, dinafikan. Kalau ada nas yang menafsirkan ini digunakan untuk menafsirkan nas yang lain. Ya. Kalau ada nas yang mengkhususkan, ya, ayat yang sifatnya masih umum, ini juga digunakan untuk mengkhususkan yang apa namanya masih umum. Sebab kalau tidak seperti itu, orang akan sesat. Mengambil sebagian ayat dan menolak sebagian ayat yang lain. Mengambil sebagian hadis dan menolak hadis yang lain. Tidak bisa seorang mengatakan wa ahallallahu al-bai'a, Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli. Titik di situ saja. Pokoknya jual beli halal. Semua jual beli halal. Sudah, itu enggak usah mikir yang haram-haram. Karena Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a, Allah menghalalkan bai', jual beli. Apakah itu saja yang diambil? Ya enggak bisa. Karena di sana ada jual beli yang diharamkan, yang mengkhususkan apa yang sifatnya apa? Umum. Ya. Atau mengikat apa yang sifatnya terlepas. Bukankah Allah juga mengatakan wa harramar riba wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba? Ya. Harus dipelajari semua, dibaca semua. Ya. Bisa menyimpang dalam masalah akidah, bisa menyimpang dalam masalah ibadah, bisa menyimpang dalam masalah apa? Adab, bisa menyimpang dalam masalah muamalah kalau kita mengambil sebagian ayat dan menolak sebagian yang lain. Bisa difahami ikhwatul kiram? Barakallahu fikum. Sekarang kita lanjutkan ucapan Syekh Rabi. Itu barangkali kesimpulan ya dari pembahasan yang telah lalu. Qala Syekh Rabi Ibn Hadi. Nah, ini saya tekuk pada bagian ini tandanya. Wa ahaditsu syafa'ah mutawatirah katsiratun jiddan. Hadis-hadis tentang syafaat itu sangat banyak dan mutawatir sangat banyak. Ruwiya min hafi sahihain, di antaranya dalam sahihain. Wa fi Muslim bidzat ahadits katsirah, dan dalam sahih Muslim kalau antum mau melihat secara khusus banyak hadis tentang syafaat. Wa minha di antaranya hadis Anas al-masyhur, hadis Anas yang masyhur, terkenal hadis ini. Ya, sangat terkenal dalam riwayat Imam Muslim. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam yashfa fa yaqul ummati ummati fa yuqalu li intaliq faman kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min iman fa akhrijuhu minha fa antaliqu fa af'alu thumma a'udu ila rabbi fa ahmaduhu bi tilkal mahamid ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا ربي أمتي أمتي فيقال لي انطلق فمن كان في قلبه أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل. Jadi ada di antara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dalam neraka karena mereka melakukan dosa-dosa besar. Kasih sayang Rasul, rahmahnya beliau luar biasa. Nah, tapi beliau mengatakan kepada Allah, ummati ummati, wahai Rabbku umatku, wahai Rabbku umatku, yakni sebagian umatku di neraka ya Rabb. Fayuqalu li, maka Allah mengatakan kepadaku, intalik, pergi engkau, lihat. Faman kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman. Kalau ada di antara umatmu yang dalam hatinya ya ada seberat ya khardal min iman, ya, ukuran yang sangat kecil. Biasanya terjemahkan biji sawi, ya. Sesuatu yang kecil, ya. Fakhriju minha, keluarkan dari neraka. Subhanallah, setelah mendapatkan apa? Azab. Memang Allah Subhanahu wa taala zat yang maha rahmah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, zat maha rahmah. Amalan seberat dzarrah seorang akan melihat apa? Pahalanya. Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah. Orang siapa yang melakukan amalan walaupun seberat dzarrah, dia akan apa? Melihat. Ya, selama dibangun di atas iman, di atas apa? Islam. Karena yang bermanfaat adalah ketika dia masih muslim. Adapun kalau dia kafir, maka seperti kata Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Ya, kalau engkau berbuat syirik, ya, keluar dari Islam, ya, tidak lagi tidak ada lagi keislaman pada dirinya, maka semua amalan gugur. Ya, dan seorang yang dia mati dalam keadaan syirik, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni orang yang mati di atas mata syirik, tidak bertobat. Artinya orang-orang ini dari umat Nabi Ali sallallahu alaihi wasallam, sahibul kabirah, pelaku dosa besar, masuk dalam neraka. Nabi Ali sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ummati ummati wahai Rabbku, umatku umatku, masih ada yang masuk dalam neraka. Diperintah Nabi untuk melihat, ya, dari umat beliau yang dalam hatinya ada iman seberat khardal. Fa antaliqu fa af'alu, saya pun pergi dan saya lakukan. Sudah keluar semua ini yang memiliki iman, ya, dengan ukuran segitu. Summa a'udu ila rabbi, ternyata Nabi kembali lagi kepada Allah. Karena masih ada umat beliau yang berada di dalam apa? Neraka, yang keimanannya lebih rendah dari yang pertama tadi. Fa antaliqu ila rabbi, saya pergi, a'udu ila rabbi, saya kembali kepada Rabbku, fa ahmaduhu, aku sanjung, aku puji dia, bitilkal mahamid, dengan pujian-pujian itu yang Allah ajarkan kepadaku. Thumma akhiru lahu sajida, maka saya pun sujud kepada Allah. Fayuqalu li, kemudian dikatakan lagi kepadaku, setelah dapat izin baru apa? Minta, tidak kemudian, ya, langsung memberikan apa? Syafaat, tidak. Karena syafaat itu semuanya milik Allah Jalla wa'ala. Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Termasuk Nabi alaihi salatu wasallam tidak bisa memberikan apa? Syafaat kalau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Ikhwatil kiram rahimanu rahimakumullah. Sampai kemudian setelah saya sujud, saya dipanggil oleh Allah, ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Wa qul yusma, ucapkan, sampaikan, akan didengar ucapanmu. Wasal tu'tah, minta, akan diberi permintaanmu. Wasfa' tusyafa', sampaikan syafaat, akan diterima. Apa kata Nabi ketika itu? Fa'akul, aku katakan lagi kepada Allah, ya Rabbi ummati ummati, wahai Rabbku umatku umatku, masih ada yang ada di dalam apa? Nar. Fayuqalu li, maka dikatakan kepadaku, intaliq, pergi engkau wahai Nabi, lihat. Faman kana fi qalbihi, kalau masih ada di antara umatmu yang dalam hatinya adna adna adna, lebih rendah, lebih rendah, lebih rendah, min misqali habbatin min khardal, lebih kecil lagi, lebih kecil, lebih kecil, min iman, masih ada iman, berarti dia masih muslim, ada keimanan di situ, ya. Fa akhrijhu minan nar fa antaliqu fa af'alu, saya pun pergi dan saya lakukan itu. Al amru azim, ini urusannya besar, ya. Dan ini menunjukkan betapa besar kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Naam. Di saat itu seorang baru mengerti dan menyesali betapa besar nilai waktu yang Allah berikan di dunia ini. Ya. Orang ketika datang saat kematian ingin kembali lagi, ya, ke dunia ini. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, akhirkan aku walaupun hanya sejenak. Karena mengerti betapa besarnya nilai sejenak umur itu, ya. Kalimat subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallahil azim wa bihamdi, ya, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, ini kalimat yang tidak lama untuk diucapkan, namun sangat berat di mana? Timbangan. Hanya sepersekian, ya, tapi menit, ya, hanya detik hitungannya, namun demikian besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu sangat berat di timbangan. Nah, ini orang yang masih memiliki iman, adna adna adna min misqali habbatin min khardal minal iman, dikeluarkan dari neraka. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, barakallahu fikum. hadis ini masyhur di dalam riwayat Muslim rahimahullah. Hadis yang seperti ini bagi mereka orang-orang Khawarij wal Mu'tazilah membuat mereka ini apa? Panas, masa. Karena menurut mereka yang seperti ini harusnya kekal di mana? Di neraka. Itulah bedanya Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengambil semua nusus. Ini nususnya sahih. Rasul yang menyampaikan, ya. Atau mungkin di antara mereka ada yang belum pernah mendengar hadis itu karena sudah terlanjur mengikuti apa? Pemimpin-pemimpin mereka. Sudah terlanjur termakan apa? Syubhat. Ada ayat yang mereka pakai, yang mereka katakan inilah dalil kita yang kuat adapun ini. Hadis tidak didengar, tidak diperhatikan. Berbagai macam alasan. Ini contoh syafaat yang ada pada hari kiamat, yaitu syafaat Nabi untuk ahlil kabirah, pelaku dosa besar yang sudah masuk dalam apa? Neraka Allah Jalla wa'ala. Dan ini termasuk syafaat yang musbatah atau manfiyah. Ditetapkan atau ditolak? Ditetapkan. Musbatah ada ini. Musbatah. Dan ahlus sunnah yusbitu dhalika, menetapkan itu. Al-Khawarij wal-Mu'tazilah meniadakannya. Naam. Fallahu tabaraka wa ta'ala yukhrijul muwahhidina minan nar. Perhatikan di sini penting. Yang dikeluarkan oleh Allah dari neraka adalah al-muwahhidin, orang-orang yang mentauhidkan Allah. Tidak mencampuri tauhidnya, imannya dengan syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin." Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mencampuri tauhidnya itu dengan zulm, yaitu apa? Syirik. Sehingga dia mati masih dalam keadaan beriman, masih dalam keadaan Islam. Ulaika lahumul amnu. Dia akan mendapatkan keamanan. Tentunya keamanan itu bertingkat-tingkat. Ada yang sempurna, ada yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Langsung masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab. Ada yang amalan mereka dari amalan-amalan kejelekan, kabair, menjerumuskan mereka ke dalam neraka Allah. Namun mereka masih punya iman, maka mereka tetap akan mendapatkan keamanan itu walaupun di akhir-akhirnya. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Yang dikeluarkan itu adalah muwahhidin, bukan kufar, bukan musyrikin. Abu Hurairah datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling beruntung, berbahagia dengan mendapatkan syafaatmu nanti pada hari kiamat? Apa kata Nabi? "As'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi." Orang yang mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat adalah orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah bilisanihi wa ya'taqid fi qalbihi. Naam, dan tidak mencampuri dengan apa? Kesyirikan. Makanya Nabi mengatakan man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi. Mukhlishan yakni ya tidak mencampuri dengan apa? Syirik. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, mereka ini ahlu tauhid yang masuk dalam neraka, ma'ahum minal iman. Mereka masih memiliki iman walau kana adna min mithqali dzarratin kama sabata dzalika fi al hadis sahihah. Walaupun mereka memiliki keimanan apa namanya? Sangat-sangat rendah tadi, sedikit. Nah, masih berapa menit? Bukan adzan ya? Baik. Wa yunkiru hadhihi syafa'a al-khawarij wal-mu'tazilah war-rawafid. Apa yang ditetapkan dalam hadis yang sahih ini, dan ini adalah syafa'ah musbatah, justru diingkari oleh orang-orang khawarij, diingkari orang-orang mu'tazilah, diingkari oleh orang-orang rawafid, orang-orang rafidhah. Wa ghairuhum min ahli dhalal, dan yang lainnya dari orang-orang yang sesat. Wa hiya sabitatun bil kitabi was sunnah, padahal ini perkara yang sabitah, yang telah ditetapkan di dalam Alkitab was sunnah. Wala yashfa'una illa liman irtawa, dan mereka tidak memberikan syafaat kecuali bagi orang-orang yang Allah ridai, dan mereka ini selama masih memiliki iman, ya, mereka termasuk orang-orang yang berhak untuk mendapatkan apa? Syafaat. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali, ya, menyebutkan tentang di antara sisi syubhat yang ada pada orang-orang Khawarij. Ini mungkin penting untuk kita pelajari. Kenapa mereka bisa sampai seperti itu? Ya, bisikan syaitan yang mana yang kemudian menjadikan mereka buta mata dan hatinya? Di antaranya adalah bisikan syaitan, ya, di mana syaitan mengarahkan mereka untuk memahami ayat dengan pemahaman yang apa? Yang salah. Wahuna ta'allaqu bi'umumatin tatanawalul kuffar wala tatanawalul mu'minin. Mereka orang-orang Khawarij itu, ya, berdalil, menggunakan dalil untuk menolak syafaat tadi, ya, yang ditetapkan untuk ahlul kabirah. Mereka gunakan ayat-ayat yang sesungguhnya ayat itu berlaku hanya untuk orang-orang apa? Kafir. Ayat ini sesungguhnya untuk orang-orang kafir, tapi diterapkan untuk orang-orang yang masih memiliki apa? Iman. Kan menjadi salah. Iya. Masalan, seperti misalnya firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 253. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, min qabli an ya'tiya yawmul la bay'un fihi wa la khullatu wa la syafa'ah. Dan takutlah kalian akan datangnya hari. Takutlah kalian sebelum datangnya hari yang pada hari itu tidak ada jual beli. Tidak ada kasih sayang, tidak ada kecintaan yang bermanfaat. Wala syafa'ah, dan di hari itu tidak juga ada syafa'at. Coba lihat di sini. Ayat ini mengatakan di hari itu tidak manfaat syafa'at. Maksudnya tidak manfaat syafa'at itu bagi orang-orang apa? Kafir. Itu maksudnya. Di hari itulah syafa'ah, tidak ada syafa'at. Maksudnya tidak ada syafaat bagi orang-orang kafir. Yang seharusnya ayat ini untuk orang-orang kafir, mereka terapkan untuk, ya, orang-orang yang beriman. Baik, ya. Seharusnya seorang ketika membaca ayat ini, di sini Allah menafikan adanya syafaat, menolak, meniadakan adanya syafaat. Namun ada ayat, ada hadis yang menetapkan apa? Syafaat. Harusnya kan digabungkan. Yang ditiadakan itu yang mana, yang ditetapkan itu yang mana? Harusnya demikian. Ayatun katsirah, intinya ayat Al-Qur'an banyak yang menafikan syafaat, namun yang dinafikan adalah syafaat untuk orang-orang kafir. Seperti firman Allah, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Maka sungguh tidak memberikan manfaat untuk mereka. Mereka siapa? Orang-orang kafir. Syafaatnya siapapun. Wabillahi taufik. Barakallahu fikum. Naam. Ta'allaqa ahlul hawa bihadihil umuma. Nah, mereka mengambil ayat-ayat ini saja yang meniadakan syafaat. Itu yang diambil, itu yang diambil, itu yang didengung-dengungkan. Wa tarakun nususal mutawatirah, dan mereka tinggalkan nas-nas yang sangat banyak. Min sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam, dari sunnah rasul. Hadis sangat banyak, mutawatirah, mereka tinggalkan semuanya. A'udzubillah. Berpegang dengan ayat yang umum, padahal harus dikhususkan dengan pengkhususan yang ada dalam hadis. Wa taraku ba'dha nususil Qur'an allati dallat 'ala anna syafa'ah tahsul lil mu'minin allazi yardallahu anhum. Mereka lupa dan mereka meninggalkan sebagian ayat-ayat Al-Qur'an di mana Al-Qur'an menetapkan adanya syafaat bagi orang yang beriman. Walaupun mereka ahlul kabirah, walaupun mereka pelaku dosa apa? Besar, walaupun mereka sudah masuk neraka, iya, walaupun mereka sudah masuk dalam neraka, namun ketika mereka masih memiliki iman, mereka masih berhak untuk mendapatkan apa? Syafaat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 28, وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَوَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ. Dan mereka tidak memberikan syafaat. Apakah itu para nabi, para rasul, malaikat? Tidak bisa memberikan syafaat kecuali untuk orang-orang yang Allah ridhoi. Dan Allah meridhoi tauhid. Allah meridhoi apa? Iman. Selama seorang masih memiliki iman, walaupun dia masuk ke dalam neraka, akan keluar dengan sebab apa? Syafaat. Kemudian juga Allah berfirman, wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzina lahu. Dan syafaat tidak akan bermanfaat. Apakah hanya sampai sini saja Allah mengatakan? Tidak. Allah mengatakan syafaat itu tidak bermanfaat di sisinya kecuali bagi yang Allah izinkan. Berarti ada syafaat yang diterima oleh Allah, yaitu syafaat yang diizinkan. Dan hadis-hadis mutawatirah menunjukkan Allah mengizinkan Nabi alaihi salatu wassalam untuk ya memintakan syafaat bagi pelaku dosa besar yang sudah masuk ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ahlu sunnah selamat karena itu. Mendapatkan taufik dari Allah untuk mengambil semua nusus, mengimani semua dalil, baik dari Al-Quranul Karim atau dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara ya yang wajib kita imani ya, bahwasanya orang-orang kafir mereka tidak mendapatkan syafaat. Tidak ada syafaat yang diterima untuk mereka orang-orang apa? Kafir. Jadi syafaat untuk orang kafir agar mereka dikeluarkan dari neraka, diselamatkan dari neraka, tidak ada yang diterima oleh Allah. Abadan. Namun di sana ada dalil yang menunjukkan diterimanya syafaat Nabi alaihi salatu wasallam untuk pamannya siapa? Abu Talib yang mati dalam keadaan kafir, namun bukan syafaat untuk mengeluarkan dari neraka, tidak. Tetapi untuk diringankan azab. Ini juga harus kita imani. Karena ada di dalam nusus. Ada dalam nusus. Jadi orang-orang kafir tidak ada satupun di antara mereka yang mendapatkan syafaat untuk mereka dimaafkan dari kekafiran mereka, dikeluarkan dari neraka. Abadan tidak ada sama sekali. Namun di sana ada syafaat khusus yang diterima. Syafaat Nabi alaihi salatu wasallam li ammihi, untuk pamannya Abu Talib, sehingga dia menjadi penduduk neraka yang paling ringan azabnya. Paling ringan azabnya. Tapi dia sendiri merasa dia adalah orang yang paling berat mendapatkan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Di sini disebutkan oleh Syekh Rabi ya, di akhir pembahasan. Fal kuffar la ya'zan bisyafa'ah fihim wa la yaqbaluha abadan. Nas-nas yang ada dari Al-Quran dan Sunnah bisa kita fahami, sehingga kita pun wajib mengimani bahwasanya orang-orang kafir Allah tidak mengizinkan untuk adanya syafaat bagi mereka. Tidak diterima oleh Allah. Hatta inna Ibrahim, sampai Nabi Ibrahim yang sudah kita kisahkan pada beberapa waktu yang lalu, sampai Nabi Ibrahim yashfa' fi abihi, beliau datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala hendak memintakan syafaat bagi bapaknya Azar yang mati dalam keadaan mana? Dalam keadaan kafir. Fala tuqbal syafa'atuhu, tidak diterima syafaatnya. Ya. Naam. Disebutkan di sini catatan kaki, riwayat itu ada ya di dalam Shahihul Bukhari. Ya. Kama sabata fi Shahihil Bukhari Kitabu Ahaditsil Anbiya, kitab hadis-hadis tentang nabi. Ya. Bab qaulillahi ta'ala wattakhadallahu Ibrahima khalila. Bab firman Allah dan Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalila, kekasihnya. Di situ disebutkan riwayat Abu Hurairah yang panjang. Fayaqulu Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata ketika itu kepada Allah, ya Rabbi, innaka wa'adtani alla tukhziyani yawma yub'atsun. Adzan. Nah, kita baca hadis ini ba'dal maghrib insyaallah. Ya. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin.